demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, segalanya dari rakyat, demokrasi, segalanya oleh rakyat, demokrasi, segalanya untuk rakyat, demokrasi. Demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, segalanya dari rakyat, demokrasi, segalanya oleh rakyat, demokrasi, segalanya untuk rakyat, demokrasi, kedaulatan rakyat. Gagasan, pendapat, pikiran boleh saja tidak sama. Jangan karena jabatan kita saling bermusuhan. Golongan, kelompok, haluan boleh saja berlainan. Jangan gagasan, pendapat, pikiran boleh saja tidak sama. Jangan karena jabatan kita saling bermusuhan. Golongan, kelompok, haluan boleh saja berlainan. Jangan demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi, segalanya dari rakyat.